Kita akan mendengarkan beberapa lantunan salawat dari teman-teman Al-Harmain. Mereka adalah sekumpulan anak-anak muda yang begitu sangat cinta bersalawat kepada nabinya. Ingat, bukti kecintaan seseorang kepada nabinya adalah apa? Sudah pasti dengan salawat demi salawat yang diucapkannya. Atau minimal ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia memberikan salam dan salawat kepadanya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit di dunia ini adalah siapa? Yang ketika namaku disebutkan, dia tidak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan lantunan salawat dari teman-teman Al-Haramain, sekumpulan anak-anak muda yang cinta kepada nabinya, bisa membuat kita menghilangkan rasa pelit kita untuk tidak mau bersalawat, lalu merubahnya menjadi sesuatu kalimat kekayaan di dalam hati yang penuh dengan rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat firman Allah, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap seluruh para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang merasa di dirinya, di dalam hatinya ada cahaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintahnya datang dari Allah, Zat tunggal, penguasa seluruh alam jagat semesta ini. Salam, salam, salam alaihi wasallim Bersolawatlah engkau kepada Nabi-Mu. Niscaya solawat itu akan membuatmu selamat. Dan dirimu akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar. Kapan? Ketika kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, bertelanjang bulat, tidak mengenal satu sama lain. Disitulah kita memerlukan pertolongan syafaatul uzma yang besar dari Rasulullah. Sebab apa? Kecinta